السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-29 dari surah Al-Qalam ya, Al-Qalam. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan membaca ayat yang ke-16. Naam. Ya, silakan dibaca. Ya, silakan Bu Aisyah. Naam, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنسمه على الخرطوم. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. I'rabnya sa huruf sin. Jangan dibilang saksin ya. Ya, nah. Asin harful istiqbal, nasimu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa fa'iluhu dhamir nahnu, al-ha'u fina fi mahali nasbin maf'ulun bi, ala harfu jarin mabniun ala sukun, al-khurtumi ismun majrurun bi ala wa alamatu jarihi al-kasrah. Tafsirnya, bismillah. سنجعل على أنفه علامة لازمة سنجعل maka kami akan jadikan ala di atas أنفه hidungnya علامةً tanda لازمةً yang mesti atau yang melekat la tufarikuhu tidak akan terlepas si tanda itu darinya عقوبةً sebagai hukuman lahu batun. bagi ukubatun, maaf Ustaz. Failnya ya. Naam, ukubatun Ustaz ya. Iya. Ukubatun lahu sebagai hukuman baginya. Liyakuna supaya dia menjadi muftadihan merasa malu biha dengan si tanda itu amaman nasi di hadapan manusia. Terima kasih. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanasimuhu 'alal khurtum. Kelak kami akan memberikan tanda di atas belalainya. Ayat ini masih berhubungan dengan sifat orang-orang kafir ya. Yang kemarin kita baca pada ayat 10 sampai 15 ya. Di antara sifat mereka, mereka suka melakukan sumpah serapa, memfitnah, mengadu domba, mencegah orang dari kebaikan, melampaui batas, melakukan kejahatan. Itu sifat-sifat orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sanasimuhu 'alal khurtum." Di antara azab atau hukuman yang akan diberikan kepada mereka, ya, Allah akan memberikan tanda di atas hidungnya, ya. Di sini dikatakan سَنَجْعَلُ عَلَىٰ أَنْفِهِ عَلَامَةً لَازِمَةً لَا تُفَارِقُهُ عُقُوبَةٌ لَهُ. Kelak akan kami jadikan di atas hidungnya tanda yang melekat. Yang tidak akan terpisah ya, oleh azab yang diberikan kepadanya. يَكُونَ مُفْتَدِحًا بِهَا أَمَامَ النَّاسِ. Supaya dia ya, menjadi malu di depan manusia. Jadi orang-orang kafir nanti di akhirat itu mereka dapat dikenali ciri-cirinya. Dan mereka ya di akhirat itu tidak lagi ada kesenangan. Yang ada adalah rasa malu, penyesalan di depan manusia. Tentunya di depan kaum muslimin. Kaum muslimin yang mereka menikmati surga mereka. Sementara orang-orang kafir, mereka sibuk dengan azab yang Allah berikan di neraka. Taib. Lanjutkan. Terima kasih. Sekarang saya baca. Buraini boleh baca. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. إنا حرف توكيد ونسبين. ألف sebagai اسم إنا. بلونا فعل ماضي. Emang ibu udah nerjemahin, Bu? Oh iya, belum, Ustaz. Bentar. Nah, sungguh kami telah uji mereka seperti kami telah uji pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa sungguh mereka akan memetiknya di pagi hari. Inna harfu taukid wa nasbin, alif sebagai isim inna, balauna fi'il maldi, na sebagai fa'ilnya, hum maf'ul bih kama jar majrur. Balauna fi'il maldi, na sebagai fa'il, ashaba maf'ul bih al-jannati mudhaf ilaih, idh dhorof syartiyah, dhorfiyah syartiyah, aqsamu fi'il maldi, al-waw sebagai fa'il, layas rimunnaha, lamnya al-lamu tawqid, yasrimunna fi'il mudhari, na sebagai nunnya nun taukid. Nun taukid sebagai fa'il ya. Ha maf'ul bi musbihin ini enggak jangan dibilang nun taukid sebagai fa'il. Nun taukid aja. Kalau fa'ilnya mah wau. Oh. Itu asalnya layak kan ya srimuna ya. Srimuna jadi atau nun taukid jadi kan kalau dibaca panjang kan ya srimuna. Nah, supaya gampang wau-nya dibuang. Jadi ya srimuna. Ya. Nunnya nun taukid gitu ya Ustaz ya. Ha maf'ul bih musbihin ini dhorof Ustaz atau kehal ya? Musbihin di waktu subuh ya? Di waktu subuh. Ya. Tapi ini hal ya? Hal ya. Keadaan ya. Ya, keadaan. Ya. Musbihin hal. Tafsirnya Ustaz? Ini satu lagi. Karena kan itu 7-18 ya. Wala yastasnun. Dan tidak mereka menyisihkan. Al-wawu. Menyisihkan? Iya. Salah ya. Menyisihkan. Yastasnun itu ini mengucapkan insya Allah gitu. Oh, yastasnun mengucapkan. Ya. Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Al-wawu harfu atfin la la nafiyah. Yastasnun fi'il mudhari. Al-wawu sebagai fa'il. Tafsirnya inna khtabarna ahla makkati bil ju'i wal qathi kama khtabarna. Jadi ya ala makkati, Makkah itu kan gharu musarif. Oh iya ahla makkata. Ahla makkata bil ju'i wal qathi kama khtabarna ashabal hadiqati hina halafu fima bainahum layaqti'unna samara hadiqatihim mubakkirina fis sabahi fala yat'amu minha ghayrahum minal masakina wa nahwihim. Minal masakini, masakin itu jamak taksir bukan yang maksud saya. Oh. Minal masakini wa nahwihim, betul Ustaz. Betul. Wa lam yaqulu insyaallah artinya sesungguhnya kami telah menguji penduduk Mekah dengan kelaparan dan kekeringan, sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun ketika mereka bersumpah di antara mereka. Sungguh mereka akan memetik hasil kebun mereka, mubakirin ini pagi-pagi gitu ya Ustaz ya? Pagi-pagi sekali gitu ya? Pagi-pagi sekali di subuh hari. Maka mereka tidak memberi makan darinya kepada kepada selain mereka dari orang-orang miskin. Kalau nahwihim itu Ustaz apa ya? Dan yang semisal mereka. Oh, dan yang semisal mereka. Dan mereka tidak mengatakan insya Allah. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. Sesungguhnya kami menguji mereka sebagaimana kami telah menguji para pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka akan memanen hasil tanaman mereka musbihin di waktu subuh. Wala yastasnun. Dan mereka tidak melakukan pengecualian. Maksudnya tidak mengatakan insya Allah. Ini merupakan kisah pemilik kebun. Sebagian dari hasil panen mereka untuk orang miskin. Ya makanya mereka melakukan panennya di waktu subuh sekali, ya di pagi-pagi sekali, supaya tidak dilihat oleh orang-orang, ya, supaya tidak dilihat oleh orang-orang fuqara, ya, dan masakin. Ini menunjukkan bahwasanya mereka sangat bakhil dan mereka pun sombong, ya, tidak melibatkan Allah dalam kegiatan mereka. Buktinya apa? Mereka tidak mengucapkan insya Allah, ya. Seharusnya kita sebagai seorang Muslim, kalau kita punya rencana yang akan dilakukan pada esok hari, jangan pernah lupa untuk mengucapkan insya Allah. Ya. Karena dengan mengucapkan insya Allah, kita melibatkan Allah. Karena makna dari insya Allah adalah jika Allah menghendaki. Artinya, kita tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Jadi kita sudah berjanji melakukan sesuatu, namun qadarullah ada kendala di situ. Makanya, ya, hikmah dari ayat ini, kita seorang muslim, kalau berencana melakukan kegiatan yang akan kita lakukan esok hari, ya, maka jangan lupa mengucapkan insya Allah. Ya, tapi sekarang kita baca apa yang terjadi ketika para pemilik kebun ini tidak mengucapkan insya Allah. Nah. Ya, Pak Nur Rahim, silakan. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatafa 'alaiha dha'ifum mir rabbika wa hum na'imun. Maka meliputi atasnya malapetaka dari Rabbmu dan mereka dalam keadaan mereka itu sedang tidur. Satu lagi Pak, fa'asbahat kasorim. Fa'asbahat kasorim. Maka jadilah kebun tersebut seperti gelap gulita Ustaz. Nah. Asorim. Fa harfu isti'naf mabni 'ala al-fath, tafa fi'il madhi mabni 'ala al-fath, 'alayha jar wa majrur, ta'ifun fa'il, min rabbika jar wa majrur, rabbu rabb mudhaf wal kaf mudhaf ilayh, wa hum al-wawu harfu 'athaf, hum min wawunya al-wali al-hali. Oh, hal ya Ustaz ya? Iya, hal. Al-wawu hal. La mahala laha minal i'rab tadi. Wa hum hum mubtada mabni fi mahali mubtada. Naimun khabar marfu bi thubutin marfu jama' mudzakkar salim tadi. Fa harfu asbahat fil madhi naqis, ya, madhi naqis, fil madhi naqis. Ini berarti isimnya mustaqil. Ke jannah, isimnya berarti jannah ya. Nah, ka harfu jar Asorin isim majrur ini sebagai khabar dari apa? Asbahat. Khabar dari asbahat ya. Nah. Kemudian tafsirnya. Tafsirnya. Fa'anzalallahu 'alaiha narun ahraqatha lailan wa hum naimuna fa asbahat muhtaraqatan sauda'a kallaili kallai al-muzlimi. Nah. Maka Allah menurunkan atas kebun tersebut api yang membakar kebun tersebut di malam hari dalam keadaan mereka tidur. Pokoknya di sini hal Ustaz ya, dalam keadaan mereka tidur. Ya, tidur ya. Maka jadilah kebun tersebut terbakar hitam, ya. Sauda hitam. Seperti malam yang gelap. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. Maka Allah liputi kebun mereka itu dengan malapetaka dari Rabbmu sementara mereka sedang tidur. Jadi karena mereka tidak punya niat baik ya dengan kebun mereka. Mereka berencana untuk panen pagi-pagi sekali supaya orang-orang miskin tidak melihatnya karena mereka tidak mau membagi sedikit pun ya hasil untuk mereka dan tidak pula mereka mengucapkan insyaallah. Maka di malam harinya ya sebelum tiba waktu subuh Allah liputi kebun tersebut dengan malapetaka. Malapetakanya berupa ya adanya api ya yang membakar ladang mereka sehingga membuat ladang mereka itu ya menjadi hangus ya fa asbahat kasori, maka jadilah kebun tersebut seperti ya gelap gulita ya sangat hitam pekat karena kebunnya terbakar ya sehingga mereka tidak mendapatkan apapun ya. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Silakan Budha Helis ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatanadaw musbihin. Maka mereka memanggil di pagi hari. Fahafu istihnaf. Tanada fi'lun madi alwaw sebagai fa'il musbihin zorof zaman. Ini hal ya musbihin. Sama dengan yang di atas tadi Ustaz ya? Ya, nah. Musbihin sebagai hal. Satu lagi buat ini dua ayat soalnya tafsirnya. Anikdu ala harfikum inkuntum sorimin. Bahwa mereka pagi pagi-pagi irdu itu antum kan mereka saling memanggil saling menyerukan ya anirdu ya segeralah kalian ke ladang kalian segera kalian pergi ke kebun kalian jika kalian ingin memetiknya jika kalian ada orang-orang yang akan memetiknya gitu Ustaz. An harfu masdariin. Harfu masdariin. Udu fi'lun amr. Alwaw sebagai fa'il. Ala harfi jar majrur. Kum mudafun ilaihi. In harfu syartin. Kuntum fi'il madinakis. Tum sebagai isimnya. Sorry mina sebagai khobar dari kana. Dari kana. Nah. 22. Fatana daw ba'duhum ba'don. Fanada, fanada ba'duhum ba'don. Fatanada ba'duhum ba'don waktu subuhi, waktu sobahi. Waktu sobahi. Waktu sobahi. Anna izhabu. Anna izhabu. Anis ya. Anis habu mubakirina ila zaraakum ila zaraikum ila zaraikum ada huruf jar ila zaraikum in kuntum musarrin enggak ada dicuci Pak musarrina ala qata'a samari itu dia ala qat'is samari oh ala kot isimari. Mereka memanggil sebagian dan sebagian yang lain di waktu pagi-pagi. Pergilah kalian pagi-pagi ke kebun kalian. Jika kalian ingin memetik untuk memotong buah-buahan. Memetik panen, buah-buahan. Untuk memetik buah-buahan. Ya, baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatanadaw musbihin an yughdu 'ala harsikum in kuntum sarimin. Maka mereka saling berseru di waktu subuh. An yughdu 'ala harsikum. Hendaknya kalian pergi ke ladang kalian. Ya, ke kebun kalian in kuntum sarimin jika kalian hendak memanennya. Jadi pagi-pagi ya mereka saling menyerukan, ayo mari kita ke kebun kita untuk memetik ya hasil panen kita. Namun ya mereka tidak tahu bahwa ketika mereka tidur Allah telah membinasakan ya, menghanguskan ladang mereka dengan Allah kirim berupa api, lalu berubahlah kebun mereka menjadi hitam pekat ya karena bekas terbakar. Naam. Kita lanjutkan. Pak Ardan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat 23 ya Ustaz ya. Iya. A'udzu billahi الشيطان الرجيم فانطلقوا وهم يتخافتون sampai ayat 24 apa? Iya, dua ayat tuh. Enggak tersirangkan sampai ayat 24. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin. Artinya maka maka mereka pun berangkat ya Ustaz ya. Ya. Sambil yatakhafatun sambil berbisik-bisik ya Ustaz. Sambil saling berbisik. Saling berbisik. Pada hari ini jangan sampai ada orang masuk orang miskin masuk ke dalam kebun kita gitu Ustaz ya. Iya. Robnya, Pak, harfu ibtidaiyah, Ustaz. Halo. Ya. Intolaku fi'lun madin, fa'ilnya harfu waw, wahum, atof ya, Ustaz, wawnya, Ustaz, ya. Hum, nah, hum atau ini wawnya wahal aja. Kan wahal. Mereka berangkat sambil berbisik gitu kan. Wawnya wahal. Wahal. Hum mubtada ya Ustaz. Yatakhafatun fil mudhari' fa'ilnya waw. Waw. An harfu ibtidai. Harfu masdarin. Masdarin. Wa nasbin Ustaz. La lamun nafiyin yadkhulan ya nafiyin yadkhulannaha fi'il mudhari' ada nun di sini nun taukid Ustaz ya nun taukid Taukid, failnya dihilangkan Ustaz ya? Failnya belakang. File belakang. Haknya maf'ulin bi. Al-yauma sebagai dzaraf zaman. Alaikum jar majrur. Miskin. Miskinu sebagai fa'il yang tadi Ustaz. Ya, miskin fa'il yang tadi betul. Ayo baca tafsirnya. Fandafa'u musri'ina ya Ustaz. Musri'ina wahum yatasarruna ya Ustaz. Naam. Tasarruna bil hadithi fima bainahum. Bi'an la Ustaz. Bi'an la, ya betul. Bi'an la tumakinu ya Ustaz. Tumakinu al-yawma ahadan minal muhtajina min dukhuli hadiqa min dukhuli hadiqatikum. Maka mereka pun mengusir atau apa Ustaz? Maka mereka pun pergi dengan cepat gitu ya. Oh, mereka pergi dengan cepat dan mereka tasarruna bergegas atau apa? Ya tasarruna. Mereka ini berbisik-bisik. Berbisik-bisik dengan pembicaraan. Dengan pembicaraan antara mereka bahwasannya tidak boleh datang gitu ya Ustaz ya. Iya, memasuki. Tidak boleh memasuki pada hari ini satupun dari orang-orang yang membutuhkan dukhuli dari memasuki kebun-kebun kalian gitu Ustaz. Ya, taib ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iya, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. Maka mereka pun berangkat ke kebun mereka. وهم يتخافتون, dan mereka saling berbisik. Ya. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. Mereka saling berbisik agar jangan sampai pada hari ini ada orang miskin yang masuk ke kebun kalian. Ini menunjukkan betapa bakhilnya mereka. Ya. Mereka sengaja berangkat pagi-pagi, kemudian bicara sambil berbisik-bisik agar tidak didengar orang, dan mereka tidak mau ada orang miskin yang masuk ke kebun mereka. Karena mereka bakhil, mereka pelit ya. Tidak mau membagikan sebagian dari hasil panen mereka untuk orang miskin. Ya. Ini adalah sifat orang yang bakhil. Tayyib. Kita lanjutkan. Ya, Umi Ida, silakan. Naam, Ustaz. 25 ya, Ustaznya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa gadaw 'ala haradin fa qadirin. Dan mereka pagi-pagi, pergi pagi-pagi, maksudnya Ustaz ya, untuk mencegah orang-orang yang mampu. Untuk al-waw harfu atfin, godo fi'lun madin, al-waw sebagian darinya. Godau, fi'lun madin, al-waw sebagai fa'ilnya, ala haradin jar majrur, qadirina sebagai maf'ulun bi. Lanjut ya Ustaz ya? 50 dari mana? Oh enggak, 25 aja ya. Tunggu dulu, ya, Ibu bilang qadirin apa tadi? Enggak, qadirin apa tadi? maf'ulun bih, bukan Ustaz an, ya? Maf'ul bih ya. Oh, hal. Hal. Enggak. Karena orang kan kalau berangkat mah enggak ada objeknya. Oh, iya ya Ustaz ya. Orang-orang maf'ul hal ya. Hal ya, sebagai hal. Tafsirnya wasaru fi awwalin nahari ila hadiqatihim ala qasdihim sayyi'i fiman il masakini min simaril hadiqati wahum fi ghoyatil kudrati ala tanfizihi fi zamihim. Mereka dan mereka berjalan di awal siang menuju kebun mereka dengan tujuan yang buruk untuk mencegah orang-orang miskin dari buah kebun itu, dari hasil kebun itu. Dan mereka di dalam keyakinan mampu untuk melaksanakan anggapan mereka. Betul. Maksudnya mereka sebetulnya mampu untuk mengeluarkan ya, sebagian hasil kebun mereka. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Dan mereka pun pergi ke kebun mereka ala hardin dengan niat menghalangi. Qadirin, padahal mereka dalam keadaan mampu. Artinya sebetulnya ya mereka yakin bahwasanya kebun mereka itu akan memberikan hasil panen yang banyak ya. Namun mereka memang tidak mau mengeluarkan sedikit pun hasil kebun itu kepada orang miskin, padahal mereka tahu bahwasanya mereka mampu ya, karena mereka yang namanya orang punya kebun sudah melihat ya buah-buahannya seperti apa. Dan mereka, makanya kenapa mereka nggak mau ada orang miskin tahu, karena mereka nggak mau ya membagi sebagian hasil panen itu kepada orang-orang miskin. Maka berangkatlah mereka di ya pagi-pagi sekali ke kebun mereka dengan niat supaya ya orang miskin itu tidak tahu menahu. Ya tahu-taunya itu kebun sudah selesai panen ya, sudah mereka jual hasilnya. Nah. Ya, kita lanjutkan. Ya, Bu Hayati silakan. Na'am Ustaz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berapa ayat nih Ustaz? Itu ada tafsirnya, lihat. Ini oh, banyak ada. Ya. Iya. kita bagi dua-dua aja deh. Dua Ustaz. Ini kan sampai berapa? 33 sampai 26. Iya, ya. Bagi dua-dua aja. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Bal nahnu mahrumun. Jangan dipanjangin nu-nya. Huh? Bal nahnu mahrumun. Tadi ibu kayak mengayun nah di nu-nya. Bal nahnu mahrumun. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kita benar-benar sesat. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Nah. Fa harfu isti'naf lamma harfu zarfiyah syartiyah Ustaz. Dan bilang huruf zarf aja bilangnya. Zarf syartiyah. Zarf aja Bu. Enggak, kalau dia kalau lama bukan zarfiyah syartiyah, idza kalau zarfiyah syartiyah. Lamma mah zarf aja. Ra'auha fi'il madi. Fa'ilnya waw, alha, maf'ul bih, qalu fi'il madi, fa'ilnya waw, inna harfu taukid, nanya sebagai isim inna, la dolun, lanya, la mutahlaqoh. Muzhalaqah almu itu. Muzhalaqah. Lalun berarti khobar inna, Ustaz. Ya, dolun khobarnya. Bal harfu atfin nahnu mubtada mahrumun khobar. Berarti ini bacanya sampai mana nih, Ustaz? Entah, saya kalau bilang cukup-cukup gitu. Falamma ra'au hadiqati hadiqatihum. Maful bi bu. Falamma ra'au hadiqatahum. Hadiqatahum. Muhtarokotan. Muhtarokotan angkaruha. Waqalu laqad akhtana tariqa ilaiha. Falamma arafu annaha hiya jannatuhum. Qalu bal nahnu muhramun. Mahrumun. Mahrumuna khairuha. Khairuha. Khairuha bisa babi. Benar bu, apa nih ya khairuha? Dia naibul fa'il ya, apa benar? Mahrumuna khairuha bisa babi azimna alal bakhli wan. Ya, bisa babi azmina. Ini masdar bukan fi'il. Azmina. Bisa babi azmina. Alal bakhli. Alal bukhli. Alal bukhli wamannai. Wamannai masakin. Qala. Baik. Ya, sudah selesai. Ini beda. Huh? Ini beda ayat, Bu. Oh, sampai miskin. Sampai miskin ya, Ustaz. Ya. Ketika mereka melihat kebun mereka terbakar, mereka merasa tidak percaya. Mereka berkata, kita salah jalan dalam menuju kepadanya. Terus, ketika mereka tahu bahwa kebun itu benar-benar kebun mereka, maka mereka berkata, kita gagal mendapatkan hasilnya. Disebabkan keinginan kita untuk bersikap bakhil dengan menghalang-halangi orang-orang miskin. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyaka jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Maka ketika mereka melihatnya, itu melihat kebun mereka, mereka mengatakan sungguh kita telah tersesat. Jadi ya, mereka enggak percaya. Oh, ini seperti kita ya. Kita salah jalan ini ya. Jadi mereka mengingkarinya. Namun setelah mereka menyadari bahwasanya itu adalah kebun mereka, maka mereka pun mengatakan bal nahnu mahrumun. Bahkan kita ini diharamkan. Diharamkan dari mengambil hasilnya. Ya, mereka baru menyadari bahwasanya disebabkan karena kebakhilan mereka dan upaya mereka mencegah ya, tidak mau memberi sebagian hasil panen mereka untuk orang miskin, maka Allah pun ya memberikan hukuman atas mereka dengan dibakarnya ladang mereka ya, sehingga bukan hanya mereka tidak bisa memberi orang miskin, bahkan mereka pun tidak mendapatkan sedikit pun dari hasil kebunnya. Nah, kita lanjutkan. Siapa lagi ya? Bu Nurul ya, silakan Bu Nurul. Nah, Ustaz. Ya. Ayat ke berapa tadi, Ustaz? 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Satu lagi. Ya. Oh. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Mereka mengucapkan, Maha suci Tuhan kami sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. I'rabnya qala fi'lun madin awsatu fi'lun madin juga dengan fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa hum sebagai maf'ul bih alam ini sebagai harfu nafiin Ustaz. Yang mana yang Ibu bilang maf'ul bih, Bu? Hum tadi mudhaf ilaih, Bu. Hum. Aw satu hum, humnya mudhaf ilaih. Oh, berarti aw satu itu aw satunya apa, Ustaz? Aw satu itu bukan aw satu fa'il. Oh, fa'ilnya. Fa'il. Aw satu fa'il dari qala. Ya, hum sebagai dan juga sebagai mudhaf, humnya sebagai mudhaf ilaih. Alam sebagai harfu nafyin, Ustaz. Hamzahnya harfu istifham. Hamzah harfu istifham, lamnya harfu nafyin. Akul a itu harfu istifham, Ustaz. Akul itu sudah ini. Apa namanya? Satu paket. Akul itu fi'il mudhari majzum bilam. Ya, na'am. Asalnya akulu. Jadi akul. Akul fi'il mudhari majzum bilam. Lakum jar majrur. Fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ana. Lakum jar majrur. Lau itu harfu syartin. Lau harfu syartin. Yeah. La harfu nafyin. Tusabbihuna itu fi'lun mudhari'un. Fa'ilnya al-wawu. Kemudian yang ayat 29, qalu fi'lun madin, fa'ilnya al-wawu. Subhana itu sebagai maf'ul bih. Enggak, subhana itu maf'ul mutlak namanya. Oh, subhana sebagai maf'ul mutlak. Robbinya sebagai mudhaf ilaih. Dan juga sebagai mudhaf, nanya sebagai mudhaf ilaih. Inna harfu taukid wa nasbin. Inna kemudian ininya isim innanya naknya. Naknya. Isim innanya naknya. Kemudian kunna dia fi'lun fi'lun madin nakis. Dan isim kunnanya naknya juga. Iya. Dolimina itu sebagai khobar inna, Ustaz. Dolimina sebagai khobar kunna. Khobarnya kunna, nanti jumlah dari kunna dolimin sebagai khobarnya inna. Tafsirnya dari mana tadi? Qala, Ustaz. Qala a'daluhum alam akul lakum halla tas. Nah, ini apa, Ustaz? Tasnuna. Tasnuna wa taquluna insyaallah. Dia berkata. Qalu. Belum selesai, Bu. Sampai selesai dulu aja. Belum selesai. Qalu. Ba'da an adu ila rusdihim. Ila rusdihim. Tanazzahullahu rabbuna. Tanazzaha ini fil madi. Tanazzahullahu. Tanazzaha. Tanazzahullahu rabbuna anidh dhulmi fima asabana. Bal nahnu kunna dhalimina li anfusina nurjar. Naam Ustaz. Wali li anfusina bitarkil istisnai wa as-sayyi'i. Wa qasdina as-sayyi'i. Dari awal ya. Dia berkata, a'daluhum. Orang yang paling adil di antara mereka. orang yang paling adil berkata orang yang paling adil di antara mereka. Belumkah saya berkata kepada kalian tampak. Bukan, ini artinya bukankah aku telah berkata kepada kalian? Bukankah aku telah berkata kepada kalian? Helai itu tampak, tampak. Hal itu ya, jadi hal itu hal samalah. Tidak akan engkau tastanu. Nah, ini apa sih? Mengucapkan insyaallah ya. Tidakkah engkau mengucapkan insyaallah jika Allah mendaki? Qalu, mereka berkata setelah mereka kembali kembali kepada petunjuk, tanazzahallahu. Ya. Allah telah membersihkan. Ya Allah, Rabb kita telah membersihkan. Allah, Rabb kita telah membersihkan kedoliman atau kegelapan fima yang di dalam. Kenapa Ustaz? Gimana Ustaz? Pada apa yang menimpa kita. Pada apa yang menimpa kita. Akbal nahnu kunna, tapi kami telah menjadi orang. Bahkan kita menjadi orang-orang yang zalim untuk diri kita sendiri dengan bitarkil ya Ustaz. Dengan meninggalkan istisna, dengan meninggalkan ucapan insyaallah. Dengan meninggalkan ucapan insyaallah. Dan dengan maksud kita yang buruk. Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Qala awsatuhum, orang yang paling adil di antara mereka berkata, alam akul lakum, bukankah telah aku katakan kepada kalian, laula tusabbihun, mengapa kalian tidak bertasbih? Jadi mengapa kalian, ya, sudah aku ingatkan untuk melakukan istisna, ya, untuk melakukan, mengucapkan insyaallah, tidak sombong, ya, merasa bahwa hasil panen itu adalah hasil jerih payah kalian. Padahal kalau Allah menginginkan, maka Allah akan bisa melenyapkannya hanya dalam satu malam, ya. Tanaman atau tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan yang telah kalian tanam berbulan-bulan atau bertahun-tahun itu bisa lenyap hanya dalam satu malam. Dan itulah yang terjadi, ya. Itulah yang terjadi kepada kalian. Maka mereka pun menyadari kesalahan mereka dan mereka mengatakan, ya, qalu subhana rabbina. Mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Rabb kami, inna kunna zalimin. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim, ya. Mereka menyadari bahwasanya dengan mereka tidak mengucapkan insyaallah, kemudian dengan niat buruk mereka agar orang miskin tidak, ya, mendapatkan hasil panen mereka, maka mereka menyadari bahwasanya mereka orang yang zalim. Nah, kita lanjutkan. Pak Muhammad Mukti, ya, silakan, Pak. Ya, Pak. Baik. Sebelah lagi ini mau baca on-nya ada Umu Farhan, ya. Silakan Umu Farhan. Nama Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqabala ba'duhum 'ala ba'din yatalawamun. Afan, coba diulang, Bu. Faqabala ba'duhum, gimana? Faqabala ba'duhum 'ala ba'din yatalawamun. 'Ala ba'di. Ya, jadi langsung ke ya masuk. Ala ba'diyyat ala wamun. Satu ayat lagi. Qalu ya wailana inna kunna qorin. Ya, terjemahin. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain secara celah mencela. Ya, maksudnya saling menyalahkan gitu ya. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Ayo, Irab. Alfa'u harfu isti'naf. Akobalu. Akbala, filmadi. Filmadi. Ba'du. Ba'du fa'ilnya. Ba'du fa'ilnya dari akbala. Hum mudhafun ilai. Ala jar majrur. Ba'din. Majrur. Ala ba'din ya jar majrur. Terus. Yatalawamun. Yatalawanun fi'il mudhari. Fa'ilnya ya. Wow. Ya betul. Fi'il mudhari fa'ilnya. Jumlahnya. Nggak usah pakai jumlah, lanjut aja. Qalu. Qalu fi'il madi. Wau sebagai fa'ilnya. Ya wailana fi'il mudhari. Na sebagai maf'ulun bih. Inna. In harfu taukid wa nasbin. Na isim inna. Kunna fi'il madi nakis. Qorina. Tentu loh, kunna fi'il madi nakis, naknya isimnya. Naknya isimnya, qorina, khobarnya. Khobarnya, nah. Ayo, baca. Fa'akbal ba'duhum. Fa'akbal ya. Fa'akbal. Fa'akbala ba'duhum. Fa'akbala ba'duhum ala ba'din. Yalumu kullun minhum minhumul akhiri al-akhara yang lain akhara minhumul akhara ala tarakhum al-istisna wa ala qadrihim al-laysyai wa aqasdihim as-sayyi'i qalu asai qalu ya wailana inna kunna mutajawizina al hadda fi man ina al fuqara wa mukhalafati amrullah. Mukhalafati amrillahi mudhaf ilaihi dia. Sampai situ. Ya. Amrillahi. Ya, sampai situ. Maka mereka mengucapkan kepada mereka yang lainnya dengan saling menyalahkan. Di antara mereka maka tidaklah, karena mereka tidaklah mengucapkan insya Allah dan dengan maksud yang buruk. Dan karena maksud mereka yang buruk. Qalu maka berkata mereka, ya wailana, wahai. Ya wailana itu, duhai celakalah kami. Wahai celakalah kami. Duhai, kalau wahai kan manggil. Duhai celakalah kami. Sesungguhnya kami melampaui batas. Mutajawiz itu melampaui ya. Melampaui batas dalam. Sesungguhnya kami melampaui batas dalam. Ya, usaha kita mencegah orang-orang fakir. Gitu. Sesungguhnya kami melampaui batas dalam mencegah kita kepada orang-orang kafir dan makhluk-makhluk Allah. Menyelisihi perintah Allah. Dan menyelisihi perintah Allah. Baik, ya barakallahu wa jazakillahu khairan. Wa iyyakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. Maka sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, artinya mereka saling berhadapan-hadapan, yatalawamun, mereka saling mencela, mereka saling menyalahkan, ya. Qalu, mereka berkata, ya ويلنا, duhai celakalah kami. Inna kunna taghin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi setelah mereka lihat kebun mereka seperti itu, mereka pun sadar bahwasanya mereka telah melakukan kesalahan, yaitu ya kesalahannya adalah mereka tidak mengucapkan insyaallah. Kemudian mereka ya punya niat buruk di mana mereka sengaja datang pagi-pagi supaya ya orang miskin tidak melihatnya sehingga mereka tidak akan mendapatkan bagiannya sedikit pun. Lalu mereka pun saling berhadapan, saling menyalahkan, mencela sama lain, dan mereka menyadari bahwasanya mereka orang-orang yang melampaui batas. Ya, baik, kita lanjutkan ayat yang selanjutnya. Siapa yang belum ya? Ini soalnya banyak yang baru-baruan yang nggak tahu nih, udah siap atau belum. Pak Rifki, udah siap belum Pak Rifki nih? Pak Rifki, silakan Pak Rifki. Namun set. Ya, padat. Dua ayat langsung ya. Asa Rabbuna yubdilana khairan ha inna ila Rabbina raghibun. Asa. Satu ayat lagi, jadi digabung sampai 33. Kadzalikal azab. Kadzalikal azab. Wal azabul akhirati akbar. Law kanu ya'lamun. Asa itu apa? Antum udah terjemahin. Terjemahin dulu. Mudah-mudahan Tuhan kita mengganti. Mudah-mudahan Tuhan kita mengganti khairan minha, mengganti yang lebih baik sesungguhnya kepada Tuhan. Sesungguhnya kita hanya berharap ya kepada Rabb kita. Sesungguhnya kita hanya berharap kepada Rabb kita, Rozibun. Rozibun itu berharap. Rozibun itu berharap. Terus, kadzalikal azab. Kadzalikal azab. Seperti itulah azab di dunia gitu ya. Seperti itulah azab di dunia. Wala azabul akhirah. Dan azab akhirat. Lebih besar. Kanu ya'lamun, bila engkau mengetahui. Bukan engkau, mereka ya. Jika mereka mengetahui. Mereka mengetahui. Asa Rabbuna ay ya'tina afdol min hadi fatina di Arab dulu, di Arab bisa, dulu. Kita belum Arab, Arab kan? Enam belum. Asa fil madi mus. Asa itu fil madi nakis ya. Fil madi nakis. Dia temannya kanak dia. Enam set. Fil madi nakis robuna. Robu. Isimnya, robu isimnya. Robu isimnya. Nanya. Ilai. Annya fiil bukan huruf masdarin wa nasbin yubdila bukan ibadi yubdila fiilun mudhari mansubun bi an mansubun bi an lana bukan lana itu naknya doang bukan lana. Itu yubdila. Lamnya lam fi'il mudhari bukan lam huruf jar. Jadi yubdila ditambah na gitu. Jadi antum bilangnya jangan lana tapi na-nya aja. Na-nya sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi. Khairan kata keterangan maf'ul bi yang kedua. Yang kedua. Ini maf'ul bi yang kedua. Maf'ul bi. Ya. Minha jamak majrur ya. Inna isim inna ila fi huruf huruf jar robbina mudok nilai nanya sebagai apa nanya maful bi yang di mana yang maful bi? Oh, bukan. Robina mudah. Itu bagi Irop yang mana sih? Robina. Ila robor naknya mudaf ilai. Mudaf ilai. Terus rogi buna khobarnya inna. Kaza jar majrur. Sebagai khobar mukaddam. Jar majrur sebagai khobar mukaddam. Kanya. Udah itu udah selesai. Mudah. Sekarang al-azabu mubtada mu'akhir. Al-azabu mubtada mu'akhir. Wanya. Huruf. Wanya huruf atof. Lamnya lam ibtida. Lamnya lam ibtida. Kemudian azabu. Maftuf. Mubtada ya. Maftuf. Azabu mubtada. Mubtada. Kemudian al-akhirati. Mudaf ilai ya. Mudaf ilai. Naafnya. Akbar naafnya. Mudhaf ilai ya, mudhaf ilai al-akhiratu mudhaf ilai akbaru khabarnya. Kemudian lau itu hapus syartin. Kemudian kanu apa kanu? Isim kanu. Karena itu fi'il madhi nakis ya. Wawunya isimnya. Wawunya isimnya. Kemudian ya'lamuna. Ya maf'ul bi ya. Ya'lamuna fi'il mudhari wawunya fa'ilnya. Ya, baca tafsirnya. Di mana? Asarabuna. Asarabuna ayatina aqdil. Ayo. Ayo tiana. Tiana afdalu afdalu min hadiqatina bisabab. Ayo tiana afdola. Afdola, Pak. Afdola. Afdola. Afdala min hadiqatina. Min hadiqatina. Afdala min hadiqatina. Bisa babi. Taubatina. Taubatina. Wa'tirafina. Wa'tirafina. Bikhati'atina. Bikhati'atina. Wa'tirafina. Bikhati'atina. Inna ila rabbina wahdahu raghibuna wahdahu raghibuna rajunal afwa talibunal khaira masalul zalik mislu zalik zalikul aqab mislu zalikal iqab billadhi wabillazi aqabina aqabana bihi aqabana bihi aqabana ahlal hadiqati ahlal hadiqati ahlal hadiqati ahlal hadiqati yakunu iqab yakunu iqabuna yakunu iqabuna fid dunya lafid dunya likulli dunya likulli man kulli man khalifu amrullah khalafa amrullah khalafa amrullah wa wa bakhila bima atahu Allahu falam yu'addi haqqullahi fiha wallahi fiha wal 'adabul 'akhirati a'zami wa shaddu min 'adabid dunya law kanu ya'lamuna la di mana? Baik, terputus ya sana ya. Atau aneh ya yang ini terputus nih. Baik ya. Wal adabul akhirati a'zamu wa ashaddu min adabid dunya. Law kanu ya'lamuna lan jazaru an kulli sababin yujibul iqaba. Ya. Baik. Jadi asa rabbuna, semoga Rabb kami, ya Rabb kita, ayu'tiana afdala min hadiqatina. Semoga Rabb kita memberikan kepada kita yang lebih baik daripada kebun kita. Bisababi taubatina, dengan sebab taubat kita. Wa'tirafina bi khati'atina. Dan pengakuan kita terhadap kesalahan kita. Inna ila rabbina wahdahu raghibuna. Sesungguhnya hanya kepada Rabb kita lah ya kita mengharap. Rajunal afwa, ya, mengharapkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, talibunal khaira, mencari kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mislu dzalikal iqabil ladzi ya'aqabana bihi ahlul hadiqati yakunu iqabuna fid dunya likulli man khalafa amrallahi. Ya, sebagaimana ya adanya hukuman ya yang ditimpakan oleh kita para pemilik kebun, maka begitu juga akan ada hukuman di dunia bagi siapa saja yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di dunia ini terkadang Allah memberikan hukuman kepada seseorang langsung di dunia, yaitu bagi orang yang menentang Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa bakhila bima atahu Allahu minan ni'am, dan ia kikir, pelit ya, dari apa yang Allah berikan kepadanya berupa kenikmatan-kenikmatan. Falam yu'addi haqqallahi fiha, maka dia tidak menunaikan hak Allah padanya. Karena hak Allah di atas harta kita adalah dengan kita sedekahkan, dengan kita berikan sebagiannya kepada fakir dan miskin. Wala adabul akhirati a'dhamu wa ashaddu min adabid dunya, dan sungguh ya azab di akhirat itu lebih besar, lebih dahsyat daripada azab di ya. Law kanu ya'lamuna lan jazaru an kulli sababin yujibul iqaba. Kalau sekiranya mereka mengetahui, sungguh mereka akan ya menjauhi setiap sebab yang menyebabkan adanya iqab. Jadi kisah ashabul jannah ini, ashabul hadiqah ini bisa kita ambil ya bahwasanya yang pertama kita tidak boleh sombong ya, kita tidak boleh sombong dan menganggap suatu keberhasilan itu murni hanya ya kerja keras kita. Kita harus memahami bahwasanya semua kesuksesan kita itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap rencana kita, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita libatkan Allah dalam prosesnya. Dan kalau kita merencanakan sesuatu yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, jangan pernah lupa untuk mengucapkan insya Allah. Kemudian pelajaran kedua dari kisah Ashabul Jannah ini adalah, jangan pernah bersifat kikir ya. Jangan bersifat pelit. Karena di dalam harta kita itu ada haknya orang fakir dan orang miskin. Sehingga ya kita harus berupaya bagaimana supaya sebagian dari harta kita ini kita berikan kepada yang menerimanya, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ya, demikian ibrah atau pelajaran atau faedah yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Jannah atau Ashabul Hadiqah, pemilik kebun ini. Ya, demikian mungkin sampai di sini ya materi kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.